gue pernah cemburu. Gue tahu party the night, enjoy with us. Lompas like yes, Manado. Remix sampai ke baru di party the night. Performance by Iman Farisi. Remix. Gue mah gitu orangnya. Oh, Mixer, Soy Tuno Kita. Gue tahu lo sudah selingkuh, tapi gue gak pernah cemburu. Gue tahu lo curek melulu, tapi gue gak pernah nyaru. Soy Tuno Kita. Lagi dari kisah. depan tak bisa menutupi segala yang terjadi. Ku bisa tahu itu dan tak